Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah disebutkan, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Matan Abi Suja yang membahas tentang permasalahan fikih yang kita butuhkan. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang macam-macam air. Air, ya, sebagaimana kita sebutkan, terbagi menjadi empat. Ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, atau ada yang suci, ya, tapi makruh untuk dipakai untuk bersuci. Di sana ada yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada air najis. Ini telah kita jelaskan dengan panjang lebar pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, masih membahas makalah yang kemarin. Ada dua bab lagi yang belum kita baca dari makalah yang terakhir. Berkata Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wajuludul maitati tathuru bid-dibagh illa jiddal kalbi wal khinzir wa ma tawallada min huma aw min ahadihima wa adbul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Kata Al-Qadi Abu Suja, pasal, ini menunjukkan bagian atau pembahasan yang baru. Selesai kita dari permasalahan air, maka beliau membuat bab yang baru. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan kulit dari bangkai dapat disucikan dengan disamak, ya, kecuali kulit anjing dan babi dan produk dari keduanya. Jadi kulit anjing dan babi walaupun disamak dia tetap najis. Qala, demikian juga kata beliau, wa azmu al-maitati wa sya'ruha najisun. Demikian juga tulang dari bangkai dan juga rambutnya, yaitu bulunya, ini juga najis, kecuali tulang dan rambut dari manusia. Kita ulangi lagi ucapannya Al-Imam Abu Suja, kata beliau, kulit bangkai itu disucikan dengan disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi, maka dan produk dari keduanya. Ya, adapun tulang dari bangkai dan rambut dari bangkai itu najis, kecuali rambut dan tulang manusia, maka ini bukan najis. Baik, barakallahu fikum. Ya, para umat yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan bahas tentang masalah kulit. Terkadang kita menggunakan produk-produk dari kulit, seperti untuk sepatu, untuk tas, untuk sandal. Maka ada kulit-kulit yang boleh kita pergunakan, ada kulit-kulit yang tidak boleh kita pergunakan. Maka dalam permasalahan ini, ya, para ulama membagi permasalahan kulit ini menjadi empat. Di sana ada yang pertama, yaitu kulit hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i. Maka para ulama sepakat akan kesuciannya. Ya. Yang pertama adalah kulit. Pembagian kulit hewan. Yang pertama adalah kulit hewan yang boleh dimakan dan disembelih dengan syar'i, dengan cara syar'i. Maka dia, maka kulitnya suci, bukan najis. Ya, kalau misalnya kita Idul Kurban itu kan banyak ya dapat kulit-kulit ya, kulit sapi, kulit kambing. Nah, sapi dan kambing ini hewan yang boleh dimakan. Ya, ketika dia disembelih dengan cara yang syar'i, tentunya ketika orang menyembelih untuk kurban mereka membaca Bismillah. Yang menyembelih pun seorang Muslim. Ya, maka itu kulit dan kulitnya sapi atau kulitnya kambing itu suci, bukan najis, bukan najis. Sehingga kalau misalnya ada potongan kulit itu nempel di kita, kemudian kita sholat, itu nggak apa-apa, karena dia bukan najis. Ini sepakat para ulama, ya. Yang nomor satu ini para ulama sepakat. Ijma' para ulama. Kemudian yang kedua, kulit hewan yang boleh dimakan. Tapi tidak disembelih. Nah, kalau dia tidak disembelih ini namanya bangkai. Jadi kalau hewan yang dia itu boleh dimakan tapi tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini disebut sebagai bangkai, maitah. Tidak disembelih secara syar'i atau kita sebut sebagai apa? Bangkai. Ya. Maka kalau tidak disamak, para ulama mengatakan bahwa dia najis, maka dia najis. Dia dihukumi najis. Kalau tidak disamak. Misalnya ada kulit bangkai, kemudian orang mau ngambil kulitnya, ya, tapi nggak disamak kulitnya saja, ya, maka itu najis. Sampai kemudian ketika dia disamak, baru dia berubah menjadi suci. Maka ini bagian yang ketiga, kulit hewan yang dimakan, yang boleh dimakan, namun berbentuk bangkai. Ini juga sepakat ya para ulama. Kulit hewan yang boleh dimakan namun berbentuk bangkai lalu disamak. Ini sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu tahu disamak enggak? Jadi dibuang dagingnya, dipisahkan betul, kemudian dengan cairan kimia, ya, dia dikeringkan, dibuat menjadi kering, nanti kemudian dijemur, di mana kalau dia ketemu air, itu nggak busuk lagi. Ya, dibuang kelembaban dari kulit tersebut, sampai dia kering sehingga bisa diolah. Ya, entah itu menjadi tas, menjadi sepatu, atau menjadi tempat air, dan yang semisalnya. Itu namanya disamak. Ya, itu namanya disamak. Kalau orang zaman dahulu, mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan. Ada rumputan, yaitu direndam. Kalau dibersihkan dulu dagingnya, dihabiskan, kemudian direndam dengan cairan tertentu sehingga dia awet. Nah, kalau sudah awet, kalau ketemu air lagi, dia nggak busuk. Tapi kalau dia ketemu air, jadi busuk lagi, berlendir, maka itu belum sempurna proses penyamakannya. Nah, kalau dia kulit hewan yang boleh dimakan, namun berbentuk bangkai, artinya tidak disembelih dengan cara yang syari, lalu disamak, maka ini, maka hukumnya suci. Kemudian yang keempat, hukum kulit hewan buas. Kulit hewan buas. Seperti apa? Harimau. Wah, kan tutulnya itu kan bisa. Banyak orang yang jadikan apa? Karpet ya. Harimau, ular, ada enggak? Dompet dari ular? Ada. Ya. Nah, kalau buaya nanti kita akhirkan karena ada khilaf di sana. Maka di sini ya, mayoritas para ulama mengatakan haram. Apa namanya? Najis. Dia najis sehingga tidak boleh dipakai. Najis dia walaupun sudah disamak. Ya, jadi hewan-hewan buas itu dagingnya haram, maka kulitnya juga haram, najis dia. Ya, dagingnya itu najis, maka kulitnya juga najis. Kemudian yang kelima, kulit anjing dan babi. Ini juga najis, nggak boleh orang pakai tas dari kulit babi. Katanya ada ya. Apa Louis Vuitton bukan merek yang lain ya, dari kulit babi nggak boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, contohnya keledai. Keledai kan tidak boleh dimakan. Dia bukan hewan buas, dia bukan anjing babi juga, tapi hewan yang tidak boleh dimakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Khaybar, beliau mengharamkan daging keledai, keledai jinak. Ini keledai, keledai itu diharamkan. Maka dia bukan hewan buas, dia juga bukan ular, ya bukan babi dan anjing, tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan boleh atau suci setelah disamak. Kulitnya suci setelah disamak. Adapun tiga mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengatakan bahwa dia najis, tidak boleh. Kalau dia walaupun dia disembelih tapi dagingnya tidak boleh dimakan, maka kulitnya pun najis. Jadi enggak boleh pakai sepatu dari kulit keledai misalnya. Enggak boleh. Kalau di kita mungkin jarang ya. Donkey. Donkey, keledai, jarang di kita, tapi kalau di daerah lain di Timur Tengah banyak keledai, biasa mereka menggunakan keledai. Maka yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa ini pun najis, tidak boleh. Baik. Nah, kalau ular jelas ya, dia termasuk hewan buas. Sehingga dia najis walaupun sudah disamak. Jadi enggak boleh bagi suaminya yang pakai, misalnya ibu-ibu juga ya, ada tas ibu-ibu yang dari ular. Ada ya. Nah, ini enggak boleh. Nah, sekarang buaya. Nah, ini dia yang buaya ini yang hangat pembahasannya. Baik. Dompet dari buaya atau pemanfaatan kulit buaya. Maka ini kembali lagi kepada apakah buaya itu halal dimakan atau tidak. Halal enggak ibu-ibu? Pernah makan buaya? Sering Ustaz, buaya darat katanya. Dibuayain. Katanya hewan paling setia tuh buaya katanya. Makanya orang Betawi kalau makan, kalau mau nikah bikin apa? Roti buaya katanya. Katanya buaya kalau pasangannya cuma satu seumur hidup. Jadi buaya bagus ya, Bu ya. Kenapa buaya darat disebut ya? Baik. Nah, masalah buaya ini kembali kepada halal atau tidaknya buaya. Mayoritas para ulama, jumhur para ulama menyebutkan bahwa buaya itu termasuk hewan buas. Kita lihat sendiri kan, namanya buaya, ya, dia suka memakan hewan yang lain dan buas ya. Dan dia giginya tajam-tajam. Maka kembali kepada larangan makan hewan buas, buaya, jadi haram hukumnya menurut mayoritas para ulama. Adapun sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, saya bilang Hanabilah karena ini mungkin bukan pendapat seluruhnya mereka. Mereka mengatakan bahwa buaya itu halal. Kenapa? Karena buaya itu termasuk hewan air. Hukumnya sama seperti hukum ikan hiu. Ikan hiu juga hewan buas kan, kalau dia makan luar biasa. Kalau kita nyemplung ke laut yang ada ikan hiunya, sebentar lagi merah warnanya. Nah, kata mereka apa? Sama hukumnya buaya ini dengan hiu. Ini sama-sama hewan yang hidup di air, ya, walaupun dia buas, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa kemarin bahwa air itu lautan itu apa? Suci airnya dan halal bangkainya. Ya, huwa tahurun ma'uhu wa hilu maitatuhu. Yani dia suci airnya dan halal bangkainya. Nah, buaya ini termasuk dari apa? Dari hewan air, kata mereka. Tapi wallahu ta'ala a'lam, ya, pendapat jumhur ini lebih kuat karena buaya itu dia tidak selalu berada di air. Ya, kadang-kadang aja dia di air, tapi mayoritasnya dia di darat. Makanya dia di daerah rawa-rawa antara daratan dan sungai, ya, dan air. Sehingga tidak bisa juga dikatakan bahwa dia hewan yang tinggal di air atau hewan laut. Jadi wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat bahwa buaya ini kulitnya juga najis. Ya, kulitnya juga najis. Walaupun dia disembelih, misalnya penangkaran, kan sekarang ada penangkaran-penangkaran buaya untuk memanen kulit buaya karena nilai jualnya yang tinggi. Kalau misalnya dia sudah berusia lalu ingin dipanen, ya, kemudian diikat mulutnya, kemudian sebelum dipanen kulitnya disembelih dulu. Bismillah ya Allah. Oh, kata buaya ya. Kemudian diambil kulitnya, ini tetap tidak boleh. Ya, karena tadi buaya termasuk hewan buas dan wallahu a'lam keberadaannya mayoritas itu berada di darat, bukan di air atau di lautan. Sehingga apa? Lebih baik dijauhi. Ya, saya sampaikan ini agar ibu-ibu tahu letak khilafnya. Kalau misalnya melihat, kan kemarin sempat viral, ada orang pakai baju Arab itu masak buaya, aligator dimasak nasi kebuli. Ya kan belum pernah nyicip kita, jangan hihi dulu kan, nanti ternyata enak ketagihan kita. Ya, ada makanan yang sebagian orang hihi, tapi begitu oh enak rupanya ya. Ya, nah, mereka mengambil pendapat yang mengatakan bahwa buaya itu halal untuk dimakan. Nah, bagi siapa yang menganggap bahwa daging buaya itu halal untuk dimakan, maka ketika dia mati kemudian disamak kulitnya, maka halal pula kulitnya. Jadi kulitnya yang setelah disamak itu menjadi suci. Pahamnya ibu-ibu? Tapi yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa buaya ini tidak boleh dimakan, sehingga bangkainya walaupun kulitnya tadi ya sudah disamak tetap tidak boleh. Ya. Ya. Kanguru boleh insyaallah ya, kalau dia di samak terlebih dahulu. Kalau misalnya disembelih, maka kulitnya halal, kulitnya suci, maaf ya, boleh dipakai. Kalau dia jadi bangkai, maka wajib untuk apa? Disamak terlebih dahulu. Kanguru, kemudian apalagi kambing, ya hewan-hewan yang boleh untuk dimakan, maka ini kalau dia disembelih secara syar'i, kulitnya suci. Kalau dia tidak disembelih secara syar'i, artinya menjadi bangkai, maka kulitnya suci setelah disamak. Kita ulangi lagi ya, ibu-ibu ya. Yang pertama apa? Kulit hewan yang boleh dimakan dan disembelih secara syar'i. Nah, ini termasuk kanguru tadi. Kalau dia boleh dimakan lalu disembelih secara syar'i, maka otomatis kulitnya suci tanpa harus disamak. Ini sepakat para ulama. Kemudian kulit hewan yang boleh dimakan tapi dia matinya bukan karena disembelih secara syar'i, matinya jadi bangkai, maka ini harus disamak. Kalau tidak disamak, maka dihukumi najis. Kemudian kulit hewan yang boleh dimakan berbentuk bangkai tapi disamak dulu, maka hukumnya suci. Kemudian yang keempat, kulit hewan buas seperti harimau, ular, maka ini najis walaupun disamak. Ya. Kemudian yang keenam, kulit anjing dan babi, ini juga najis. Kemudian yang keenam, kulit yang tidak boleh dimakan, ya, seperti keledai, maka menurut mazhab Hanafi dia suci setelah disamak. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dia najis. Nah, kembali kepada kulit buaya, maka kulit buaya ini tergantung hukumnya. Bagi siapa yang mengatakan bahwa buaya itu halal untuk dimakan, maka dia bukan najis. Ketika dia disembelih bukan najis, ketika dia samak bukan najis. Tapi kalau berpendapat bahwa kulit buaya atau buaya itu haram, maka walaupun dia sudah disamak, kulitnya tetap najis. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dan lebih berhati-hati. Jangan sampai nanti misalnya sholat gitu ya, pakai dompet, pasang dompet dari apa yang ada najisnya ya, atau kita memegang suatu hal yang najis, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Baik, selesai kita dari masalah kulit. Nanti kalau salah ada pertanyaan silahkan diajukan nanti setelah materi. Qala Abi Suja rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Suja rahimahullah, atau kita sebutkan dulu, kita bacakan dari kitab Tadhib ya, matan Abi Suja. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hewan-hewan yang atau bangkai itu kulitnya suci setelah disamak adalah dalil, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, wajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulatu limaimunah minas sadaqah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bangkai kambing yang diberikan oleh bekas budaknya Maimunah sebagai sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hala ya atanfa'tun bi jildiha?" Tidakkah kalian kemudian memanfaatkan kulitnya? Oke lah, dagingnya enggak boleh dimakan karena dia bangkai. Apakah kalian tidak mau mengambil kulitnya? Kemudian kata Nabi SAW, orang mengatakan kepada Nabi SAW, innaha maitah, wahai Rasulullah, ini bangkai. Artinya kambing ini tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, entah bagaimana cara matinya, yang jelas dia tidak disembelih dalam keadaan masih hidup dengan cara yang syar'i. Maka Nabi SAW mengatakan, innama hurima akluha, yang diharamkan itu makan dagingnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, idza dubiqal ihabu faqad tahur. Apabila kulit dari bangkai itu atau kulit itu telah disamak, maka dia menjadi suci. Jadi apa? Walaupun dia bangkai, ketika dia sudah disamak, maka dia menjadi suci. Ya, ini dalil yang menunjukkan. Demikian juga kulit dari anjing dan babi, maka anjing dan babi itu ketika dia hidup saja sudah najis. Bahkan kata para ulama, najisnya mukallafah, najis yang sangat berat. Maka walaupun kulitnya disamak, tidak menghilangkan kenajisan dari anjing dan babi. Demikian juga produk-produk yang terbuat dari anjing dan babi. Qala wa admul maitah wa sya'ruha najisun illa adami. Adapun tulang dan rambut dari bangkai, maka dia najis. Karena dalilnya secara umum menyebutkan hurimat alaikumul maitatah, diharamkan atas kalian bangkai. Berarti bangkainya, ya, keseluruhan dari bangkai tersebut termasuk tulang dan rambutnya itu najis. Illa adami, kecuali tulang dan rambut manusia. Karena manusia, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan bani Adam. Sehingga apa? Tulang dan rambut manusia ini tidaklah najis. Tidaklah najis. Ini permasalahan yang berhubungan dengan kulit. Jadi kita sudah berikan penjelasannya dengan mendetail. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang bejana. Bejana itu artinya wadah. Silakan dibuka bab tentang bejana. Berkata Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, "Wala yajuzu istimalu awani dzahab wal fiddah. Wa yajuzu istimalu ghairiha aw istimalu ghairihima minal awani." Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Misalnya mempergunakan piring yang terbuat dari emas dan perak, atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maka ini haram hukumnya. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh kita menggunakan wadah-wadah lainnya. Karena hukum asalnya wadah itu adalah suci. Sehingga yang tidak boleh dipergunakan adalah yang dilarang saja. Baik. Dalil yang menunjukkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan ketidakbolehan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasu al-harir wala dibaj." Janganlah kalian memakai pakaian dari sutra. Harir dan dibaj itu pakaian dari sutra. "Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah." Dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. "Wala ta'kulu fi sihafiha." Dan jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya. "Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Karena ya, piring atau bejana dari emas dan perak itu bagi orang-orang kafir di dunia, dan itu bagi kita di akhirat. Artinya orang-orang kafir menggunakan piring dari emas dan perak adapun orang-orang yang beriman, mereka menggunakan bejana dari emas dan perak ini di akhirat nanti. Baik, ini dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menggunakan bejana dari emas dan perak. Baik, di dalam hadis ini mungkin jadi pertanyaan ya ibu-ibu, karena Nabi sebelumnya mengatakan la talbasu harir wala dibaj. Jangan kalian menggunakan pakaian dari sutra. Nah, mungkin pertanyaannya muncul dari ibu-ibu, bagaimana Ustaz dengan kaum wanita? Apakah larangan ini mencakup ya kaum wanita juga atau khusus bagi laki-laki? Adapun masalah sutra, ada dalil lain ya yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurima libasul harir wadh-dhahabi 'ala dhukur ummati wa uhilla li'inathihim." Diharamkan untuk menggunakan. Artikan kata-katanya, redaksinya, diharamkan untuk memakai ya, memakai, artinya dipakaikan sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku. Sehingga larangannya bagi laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh menggunakan sutra dan juga perhiasan emas. Ya. Jadi ingatkan kepada para suami ya. Terkadang saya masih melihat ya, laki-laki biasanya ya orang yang jauh dari agama ya, mereka pakai kalung emas, cincin emas, jam tangan Rolex ya, harganya sekian puluh juta emas. Yang demikian tidak boleh, diharamkan untuk menggunakan sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inatihim, dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Alhamdulillah ya. Bagi kaum wanita diperbolehkan untuk menggunakan sutra dan perhiasan emas. Tapi ingat, ini perhiasan, bukan bejana. Kalau bejana larangannya umum. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya. Adapun emas dan baju sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Perhiasan emas. Kalau perak boleh bagi kaum laki-laki. Dan Nabi SAW pernah menggunakan cincin dari perak. Ya, kalau suami ingin menggunakan perhiasan, buat dari perak. Ya, untuk papa yang murah-murah aja apa? Perak. Kalau untuk mama yang mahal gitu ya. Pakai emas. Sehingga hukumnya bagi kaum perempuan boleh dia menggunakan sutra. Dan ini dinukilkan juga para ulama menukilkan ijma ulama. Ya, bahwa yang namanya sutra itu halal bagi kaum wanita. Ini para ulama bersepakat tanpa ada yang menyelisih. Baik, kemudian bagaimana hukumnya Ustaz kalau sutra sintesis? Kan sekarang kalau sutra yang asli itu mahal sekali ya. Mahal sekali. Dan biasanya ibu-ibu bisa bedakan kalau sutra sintesis itu malah lebih kasar ya. Lebih kasar karena banyak sambungan benang. Yang namanya kepompong sutra itu kan apa? Kan pendek-pendek dia. Benangnya pendek-pendek sehingga harus disambung-disambung. Jadi dia agak kasar. Ini sutra yang asli. Kalau yang malah mulus banget, nah ini mungkin sintetis kemungkinan besarnya. Jadi kalau orang bilang ini sutra asli bu, dari kepompong, kepompong dari Cina misalnya, kena virus corona gitu ya. Ya, maka apa? Yang asli itu justru agak kasar deh. Nah, yang asli inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dilarang yang asli. Kalau sintetis gimana Ustaz? Sintetis, ya menurut fatwa ulama di masa kita, yang demikian tidak mengapa, karena pada hakikatnya dia bukan lasu sutra. Dari apa itu dibuatnya bu? Katanya dari batu bara ya. Bagaimana caranya dari zat-zat kimia dibikin sehingga dia benar-benar menyerupai sutra. Sehingga pada hakikatnya ini bukan sutra, tapi apa? Buatan sintetis. Maka yang dilarang itu adalah sutra yang asli, yang diproduksi dari kepompong ulat sutra. Ya. Nah, bagi wanita mau dia sintesis, mau dia asli boleh. Tapi bagi laki-laki ya, yang asli tidak boleh, tapi kalau sintesis boleh. Karena ada batik-batik yang mahal itu dari sutra sintesis. Dari sutra sintesis maka yang demikian ya diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Wala tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Demikian juga jangan kalian makan darinya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Bagaimana Ustaz kalau dia tidak dijadikan sebagai bejana, misalnya dijadikan sebagai box tempat perhiasan. Jadi perhiasan di dalamnya mungkin berlian yang sangat mahal, boxnya terbuat dari emas. Maka yang demikian juga tidak boleh. Ya, larangannya bersifat umum. Tidak boleh kemudian menggunakan bejana-bejana sebagai tempat ya yang terbuat dari emas. Demikian juga ketika dia dijadikan hiasan. Ustaz, saya punya piring dari emas dan dari perak. enggak dipakai untuk makan, jadi hiasan juga enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena larangannya untuk menggunakan piring tersebut berarti larangan untuk membuatnya. Ketika dia dibuat walaupun hanya untuk hiasan, maka tetap tidak diperbolehkan. Sehingga bagaimana? Ya dilebur, jadikan perhiasan betul. Ya, tidak kemudian dibentuk jadi piring-piring dan juga gelas-gelas. Gelas emas, gelas perak tidak boleh. Bagaimana dengan piring yang berlapis emas? Artinya apa? Mungkin dia ada piringnya bukan dari emas, cuma mungkin pegangan-pegangannya ada sepuhan emasnya. Maka menurut sahib kifayatul akhyar, kata beliau bahwa kalau emasnya itu melalui peleburan, artinya dia menempel dengan piring tadi karena peleburan, dileburkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan, ya, maka yang demikian tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, kecuali misalnya dia sudah dibentuk terlebih dahulu kemudian ditempel dengan sesuatu yang lain, enggak melalui peleburan, maka yang demikian tidak menjadi masalah. Kalau dia sekedar ditempel tanpa melebur dengan bahan asli dari piring tersebut. Ini yang berkenaan dengan emas dan perak. Ini bejana dari emas dan perak. Ini tolong dibagikan materi yang baru. Minta tolong ibu. Ada berapa kita ini? Kira-kira 30 ada enggak? Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang as-siwak. Baik, sudah? Berkata Al-Qadi Abu Suja rahimahullah ta'ala, faslun, pasal. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawal lisa'ib. Bab siwak itu hukumnya mustahab. Kemarin kita sudah sebutkan apa makna mustahab atau sunnah, ya, yaitu diperintahkan tapi tidak dalam bentuk, ya, penekanan atau tidak dalam bentuk kewajiban. Dan barang siapa yang melakukannya, dia berhak untuk mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya, dia tidak berdosa. Qala wa siwaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawal lisha'im. Siwak itu mustahab hukumnya pada setiap kondisi kecuali setelah tergelincirnya matahari. Az-zawal itu tergelincirnya matahari dari posisi tengah ke arah barat. Jadi zawal kan matahari itu dari arah timur. Dia naik sampai pas di tengah. Ya, ketika kita menginjak, ya, bayangan kita hampir enggak kelihatan bayangan kita karena terinjak oleh kita, itu pas di tengah. Kemudian dia condong ke arah barat. Nah, ini waktu zawal. Ya. Maka hukumnya mustahab kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang-orang yang berpuasa, itu pun bagi orang-orang yang berpuasa. Qala wa huwa fi thalathati mawadi ashaddu istihbaban, dan dalam tiga kondisi siwak itu lebih disunnahkan, lebih mustahab lagi. Ya, jadi pada setiap kondisi orang bersiwak itu hukumnya mustahab. Tapi tiga kondisi, ada tiga kondisi di mana siwak itu lebih disukai. Yang pertama, inda taghyiril fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama, ketika mulut itu sudah berubah aromanya karena tidak ada makanan yang masuk, wa ghairihi, atau sebab-sebab lainnya. Ini sebab yang pertama yang lebih mustahab lagi kalau kita menggunakan siwak, yakni ketika mulut sudah berubah aromanya karena tidak ada makanan yang masuk atau sebab lainnya. Yang kedua, indal qiyam, indal qiyami minan naum. Yang kedua, ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, indal qiyam ila shalah, ketika ingin menegakkan salat. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, hukum menggunakan siwak. Nah, perlu saya jelaskan apa itu siwak. Siwak itu adalah kayu yang dipakai untuk membersihkan gigi. Bagi yang belum tahu, ini siwak. Ya, adapun siwak F itu sudah dijadikan odol, ya. Bahannya dari sini, tapi itu bukan siwak. Siwak itu ini kayu yang dipergunakan untuk membersihkan gigi. Jadi orang-orang di Timur Tengah mereka punya kebiasaan membersihkan giginya dengan siwak. Nah, kalau ibu-ibu mau coba, nanti cari siwak, misalnya di toko-toko yang menjual produk-produk Islami atau oleh-oleh haji ada siwak. Ya, harganya ya di bawah 10 ribu kalau saya tidak salah, masih di bawah 10 ribu ya. Nah, itu di dibuka, kemudian ujungnya ini kita haluskan dengan gigi, digigit-gigit. Nah, setelah dia menjadi serabut seperti ini, baru kemudian kita gosokkan. Biasanya orang-orang Arab, ya, di kantong mereka selalu ada siwak. Raja Salman waktu ke Indonesia, ya, ada siwaknya. Jadi setiap sholat mereka biasanya kalau mau ada ketemu orang atau mau sholat langsung. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan siwak. Kata Syekh Mustafa Bukha dalam kitab At-Tahdzib, ya, siwak adalah alat alati, ya, tudlak biha al-asdan, yaitu alat yang dipergunakan untuk membersihkan gigi. Wa yutlaku alal fi'il, dan siwak juga terkadang disebutkan sebagai perbuatannya, bersiwak. Ya, wa tahsulu as-sunnah bistikmali, ya, kulla husnin yazilul wasq. Dan dia teranggap sunnah kalau dipakai, kalau dia memakai setiap kayu yang seperti ini yang sama, ya, untuk menghilangkan kotoran dari gigi atau menghilangkan bau tak enak dari gigi. Maka itu sunnah. Jadi bukan hanya kayu tertentu, ya, kayu apapun yang dipakai untuk membersihkan gigi, maka itu terhitung sunnah, boleh. Tapi kata beliau, wa udul arak al ma'ruf bisiwak afdal. Tapi kayu arak itu jenis kayu yang ada di Timur Tengah sana, kayu arak itu lebih afdol. Rasanya agak pedes-pedes kayak min. Ya, jadi aroma mulut itu lebih tercium wangi, tercium harum dengan siwak. Dan saya punya teman, ya, mahasiswa ITS dulunya, beliau skripsinya itu tentang pengaruh siwak. Jadi siwak dari kayu arak ini, dia lebih aktif untuk mencegah kuman untuk hidup di mulut kita. Jadi dia lebih sehat. Kalau pasta gigi, dia memang bersihkan. Tapi terkadang kuman-kuman yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk apa? Untuk melepaskan air ludah. Air ludah kan penting bagi kita untuk melumuri air ludah, ya. Ini hilang kalau kita gosok gigi. Makanya kalau kita gosok gigi itu terkadang mulutnya terasa kering. Apalagi pakai cairan-cairan pembersih seperti Listerin atau yang semisalnya, itu kan kalau kita habis kumur-kumur rasa mulut itu kan kering. Nah, ini tidak didapatkan dari siwak. Siwak itu mulutnya tetap normal, ya. Ini merupakan, ya, kelebihan dari siwak. Sehingga para ulama, sebagian ulama Yaman mengatakan siwak ini tidak tergantikan, katanya. Tidak tergantikan dengan odol-odol yang ada. Ma'jun itu tidak sama, ma'jun itu odol, tidak sama dengan siwak. Karena demikian besarnya faedah yang didapatkan dari bersiwak. Tapi al-muhim, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bukha, bahwa setiap alat yang dipakai untuk membersihkan mulut, maka dia terhitung sebagai sunnah. Sehingga kita gosok gigi pun itu terhitung sebagai sunnah, suatu hal yang baik. Hanya saja ketika menggunakan kayu siwak dari kayu arak, maka yang demikian lebih afdol. Nah, kemudian kata beliau di sini, was as-siwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu disunnahkan pada segala kondisi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, rahimahullahu taala, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah. Artinya barang siapa yang bersiwak, maka dia akan mendapati mulutnya itu bersih. Mulutnya itu bersih. Makanya kalau waktu di Yaman, kita lihat ada sebagian syaibah-syaibah itu, kakek-kakek yang sudah tua, itu giginya masih bagus. Giginya masih bagus. Padahal mereka enggak pakai pasta gigi. Ya, cuma mengandalkan siwak saja. Disiwakin semuanya. Ya, giginya tetap bagus walaupun sudah tua. Maka orang yang menggunakan siwak, mulutnya akan bersih. Mardhatun lirabb, dan keridhaan bagi Rabb. Apalagi kalau dia ketika ingin melakukan ibadah seperti membaca Al-Qur'an atau dia sholat, ya, atau ketika ingin menjumpai keluarganya, suami menjumpai istri, istri menjumpai suami, dia bersihkan mulutnya dengan siwak, maka tentu ini akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hukumnya bersiwak itu mustahab ada segala kondisi. Illa ba'da zawali shaim. Kecuali setelah waktu zawal. Ini ketika matahari tergelincir dari posisi tengah ke arah barat. Maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kenapa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Kenapa bagi orang yang berpuasa kok malah dimakruhkan untuk apa? Untuk dia bersiwak? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Sehingga hendaknya dia jaga baunya tadi. Jangan kemudian malah dibuat menjadi harum dengan siwak. Ini yang melatar belakangi ucapan beliau bahwa siwak itu mustahab hukumnya pada segala kondisi kecuali setelah waktu zawal. Karena biasanya itulah mulai muncul aroma yang tidak sedap dari mulut kita ketika berpuasa. Maka ini justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu taala a'lam, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak pengaruh, ya. Kita menggosok gigi atau tidak menggosok gigi, maka niscaya bau mulut itu akan tetap tercium. Kenapa? Karena dia, ya, min azmin. Min azmin itu yakni dari apa? Dari kosongnya perut. Jadi baunya itu bukan dari mulut kita, tapi dari lambung yang naik ke atas. Nah, mungkin ibu-ibu yang punya background kedokteran enggak tahu ini bisa dikonfirmasi atau tidak. Katanya kalau perut kosong otomatis dia akan menimbulkan aroma yang bau, ya, aroma yang tidak sedap naik ke atas, sehingga inilah yang menyebabkan bau mulut. Jadi bukan mulut kita enggak ada masalah. Yang ada masalah adalah perut kita, karena perut kita kosong, aromanya naik ke atas. Ada yang ibu-ibu yang dokter di sini, mungkin bisa dikonfirmasi benar apa enggak, atau dokter gigi. Ya, karena kalau bangun tidur juga, ya, bangun tidur itu juga walaupun sebagian orang walaupun dia sudah gosok gigi, tapi ketika dia berbicara tetap tercium bau yang tidak enak. Karena itu sama. Orang tidur kan perutnya kosong. Ketika dia bangun perutnya masih kosong, dia berbicara walaupun sudah gosok gigi, maka bau mulutnya tetap tercium. Ya. Cuma ini menurut pendapat beliau, siwak itu disunahkan kecuali setelah zawal, ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian ditekankan lagi kesunahannya, artinya semakin besar pahalanya ketika seorang itu bersiwak dalam tiga kondisi. Yang pertama, inda taghyiri fam min azmin wa ghairihi. Ketika berubah bau mulutnya karena perut yang kosong. Jadi kita sudah jelaskan, ya, walaupun mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi setidaknya bisa mengurangi bau mulut, ya. Atau karena dia makan sesuatu sehingga bau mulutnya itu tercium tidak enak. Misalnya makan apa, ibu-ibu? makan pete misalnya, durian misalnya ya. Soalnya durian itu sedap baunya ya. Kalau kita yang nyium dari kita sendiri, tapi kalau nyium dari tetangga itu nggak enak. Kalau kita nyium sendiri enak durian itu ya, gitu gelegaan enak. Tapi tetangga yang nggak enak ya. Maka kalau dia makan sesuatu yang mengubah aroma mulutnya, disunahkan baginya untuk bersiwak, ya, untuk bersiwak. Apalagi kalau dia berinteraksi dengan orang lain, ya kadang kita terganggu juga. Mau gimana ya? Ada orang berbicara dekat sekali, aduh ini aromanya luar biasa. Mau nutup hidung, nanti orang tersinggung. Tapi kalau nggak ditutup hidungnya, kalau dia bicara lebih lama lagi bisa muntah karena bau mulutnya yang tidak sedap. Maka lebih disunahkan lagi, ditekankan kesunahannya untuk bersiwak ya ketika bau mulutnya sudah mulai berubah. Baik karena tidak ada aroma perut, aroma yang muncul dari perut karena tidak ada makanan yang masuk, atau karena makanan yang dia makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, indal qiyami minan naum. Disunahkan dia untuk bersiwak ketika bangun dari tidurnya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibn Yaman, "Idza qama minan naum yashusu fahu bisiwak." Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibn Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum, apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Jadi yang dilakukan oleh beliau adalah membersihkan mulut beliau dari siwak, dengan siwak. Maka ini lebih disunahkan lagi untuk membersihkan gigi atau membersihkan mulut dengan siwak ketika baru bangun dari tidur. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala wa indal qiyami ila shalah, dan ketika seseorang itu hendak menegakkan salat. Ya, jadi ketika salat disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, laula an asyqa ala ummati au ala nas la amartuhum bisiwaki ma kulli shalah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila tidak menyulitkan umatku atau menyulitkan manusia, la amartuhum bisiwak ma kulli shalah, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika ingin menegakkan atau setiap kali ingin menegakkan sholat. Ya, jadi kita disunahkan untuk bersiwak ketika mau sholat. Jadi sebelum sholat dimulai, bersiwak terlebih dahulu. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa siwaknya itu dilakukan sebelum berwudu, maka boleh ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahumullah, hadisnya datang dengan redaksi inda kullil wudu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, apabila tidak memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Jadi perkaranya luas, boleh kita bersiwak sebelum berwudu atau ketika kita akan menegakkan sholat. Jadi berwudu terlebih dahulu, kemudian ketika ingin takbir atau ihram sebelum sholat, disikat dulu giginya pakai siwak. Ya, disikat dulu, kemudian baru dia sholat. Atau sebelum dia berwudu, dia bersiwak dulu. Dia siwakan, kemudian ya dia berwudu, baru kemudian sholat. Nah, atau setelah dia berwudu, dia siwak. Ya, al-amru wasi, insyaallah perkaranya luas. Yang penting ketika dia masuk sholat dalam keadaan mulutnya itu bersih. Jadi perlu diperhatikan ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu terganggu dengan aroma tubuh kita. Sehingga kita hendaknya menjaga bau badan kita. Bukan berarti harus pakai wangi-wangian ya, kalau ibu-ibu enggak apa-apa, kalau sesama ibu-ibu enggak jadi masalah ya. Kalau ibu-ibu ketemu tempat laki-laki enggak boleh ya kecium parfumnya. Harus dijaga. Tapi bukan berarti kemudian tidak menjaga aroma tubuh. Kalau misalnya dalam pengajian seperti ini, nanti kemudian sholat berjamaah di bagian yang khusus wanita, ya tidak boleh kemudian dari tubuh kita tercium bau yang tidak sedap. Karena ini akan mengganggu. Makanya Nabi SAW melarang orang yang baru makan bawang untuk mendatangi sholat berjamaah. Kenapa? Karena aromanya tidak sedap. Maka sebagian orang ada yang gak peduli, dia sholat-sholat aja, kadang baru keringetan ya, keringetan, gak bawa baju ganti atau gak membersihkan diri terlebih dahulu dalam keadaan aromanya luar biasa, ini menyebabkan orang apa? Terganggu. Maka kalau terganggu seperti ini yang menyebabkan kita tidak khusyuk, boleh bagi kita untuk membatalkan sholat lalu pindah, cari tempat yang tidak bau. Kenapa? Karena percuma, gak khusyuk sholatnya, ya gak? Sholat Allahu Akbar, wah selama ini udah dulu mendumel di sininya, ini orang bau sekali. Maka yang namanya bau badan ini perlu dijaga, termasuk dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah menjaga kebersihan, terutama ketika menegakkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai kita dari pembahasan siwak, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan wudu, tapi karena pembahasannya ini cukup panjang, insyaallah kita akhirkan pada pekan yang akan datang. Kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan al-wudu bismillahi taala. Nakif ila huda, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya terutama tentang tema yang kita bawakan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 bagian ya, 3 bab pembahasan, yakni bab tentang kulit, kemudian bab tentang apa? Bejana, dan juga bab tentang as-siwak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kami persilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya.